Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Kita masih berada pada bab Bayi'atul Aqabah As-Saniyah, Bayi'at Al-Aqabah yang kedua. Terakhir telah kita baca bagaimana proses terjadinya suatu peristiwa yang bersejarah ini dalam perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Siapa yang pertama kali berbaiat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam? Ya Arman, man awaluhum? Man? As'ad bin Zurarah. Naam ya Muhammad, man awwalu man bay'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man? Siapa? Abu? Abul Haytham. Siapa lagi? Ya Raihan, mana yang benar ini? Ya Abdurrahim, mana yang benar? Tayyib, ada tiga pendapat. Sebagaimana telah disebutkan tadi. Nah, yang paling kuat, pendapat yang paling kuat yang mana? As'ad bin Zurarah. Ahsant. Nah. Adapun dua orang wanita, ya Sufyan, siapa yang pertama kali membaiat Rasulullah SAW, berbaiat kepada beliau? Bagaimana bayatnya? Bagaimana bayat keduanya? Apakah bersalaman dengan Nabi? Naam, tayyib. Tidak bersalaman dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Baik, kita baca yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala, Isna asyara naqiban, 12 pemimpin. Tayyib, di sini dikisahkan tentang ditunjuknya 12 orang pemimpin dari orang-orang yang telah berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala rahimahullah, wa ba'dal bai'ah, dan setelah berbaiat, setelah peristiwa bai'at, talaba minhum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada mereka, an yukhriju 12 naqiban, agar mereka menunjuk 12 orang pemimpin. Nah, agar mereka menunjuk 12 orang pemimpin, yakununa alaihim, yang memimpin mereka, ya, an yukhriju 12 naqiban yakununa alaihim, yang memimpin mereka. Nah, yang mengontrol, mengawasi. Nah, wa yukaffiluna al-mas'uliyata anhum, dan mereka ini adalah orang yang bertanggung jawab, ya, atas kepemimpinan mereka tersebut terhadap kaumnya. Nah, jadi kan pada waktu itu di Yathrib, di Madinah, ya, ada para pemimpin, ya. Jadi sebelum adanya bai'at sudah ada para pemimpin, ketua suku, kepala suku. Nah, yang tentunya ya mereka adalah orang-orang musyrik. Nah, maka setelah di bai'at ini, maka terbentuklah suatu kelompok baru, kan begitu, ya. Suatu jamaah baru dari kaum muslimin, dari kalangan penduduk Yathrib. Maka mereka-mereka ini, kaum muslimin, perlu adanya pemimpin, ya. Maka inilah yang disepakati tersebut. Nah, maka fa'akhraju tis'atan minal khazraj, maka mereka menunjuk 9 orang dari suku Khazraj, wasalasatan minal Aus, wasalasatan minal Aus, dan 3 orang dari suku Aus, 3 orang dari suku Aus. Nah, 12 orang. Amma minal khazraji fahum, adapun yang dari suku Khazraj, maka mereka itu adalah yang pertama Sa'd bin Ubadah ibn Dulaim, Sa'd bin Ubadah bin Dulaim. Yang kedua As'ad bin Zurarata ibn Adas. Nah, As'ad bin Zurarah bin Adas. Dan yang ketiga, as-salis, Sa'd bin Rabi' ibn Amr. Sa'd bin Rabi' bin Amr. Nah, yang keempat, Abdullah ibn Rawahah ibn Sa'labah. Abdullah bin Rawahah bin Sa'labah. Al-khamis, yang kelima, Rafi' ibn Malik ibn Al-Ajlan. Rafi' bin Malik bin Al-Ajlan. Yang keenam, Al-Barra ibn Ma'rur ibn Sakhr. Al-Barra bin Ma'rur bin Sakhr. As-Sabi' yang ketujuh, Abdullah bin Amr ibn Haram. Abdullah bin Amr bin Haram. As-Samin yang kedelapan, Ubadah bin Samit bin Qais. Ubadah bin As-Samit bin Qais. At-Tasi' yang kesembilan, Al-Munzir bin Amr bin Khunais. Al-Munzir bin Amr bin Khunais radhiyallahu anhum. Wa amma min al-Aus fahum, dan adapun yang dari suku Aus, maka mereka itu adalah yakni yang ke-10 dari hitungan yang tadi, Usaid bin Khudair bin Simak. Usaid bin Khudair bin Khudair bin Simak. Al-Hadi Ashar yang ke-11, Sa'd bin Khaythamah ibn al-Harith. Sa'd bin Khaythamah bin al-Harith. Al-Thani Ashar yang ke-12, Rifa'at bin Abdul Munzir bin Zubair waqila Abu al-Haytham bin At-Tayhan. Rifa'ah bin Abdul Munzir bin Zubair, dan ada yang mengatakan yang ke-12 ini adalah Abu al-Haytham bin At-Tayhan. Nah, inilah 12 pemimpin ya dari Ahlu Yathrib. Nah, yang terbagi dari dua suku, Khazraj dan Aus. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Qala rahimahullahu ta'ala, falamma tamma ikhtiyaruhum, ketika telah selesai memilih mereka ya, ketika telah selesai mereka ini diangkat jadi pemimpin ya, qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, kepada para pemimpin tersebut, antum ala qaumikum bima fihim kufala, antum ala qaumikum bima fihim kufala, kalian adalah orang-orang yang bertanggung jawab ya, atas kaum kalian terhadap apa-apa yang terjadi pada mereka. Kalian adalah para pemimpin, orang-orang bertanggung jawab atas apa-apa yang terjadi pada kaum kalian. Kekafalatil hawariyin, seperti kafalah, yaitu kafalahnya al-hawariyin, yaitu para pengawal Nabi Isa alaihi salam li Isa ibni Maryam ya. Li Isa ibni Maryam. Naam. Wa ana kafilun ala qaumi. Wa ana kafilun ala qaumi, dan aku adalah kafil, penanggung jawab terhadap kaumku. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah penanggung jawab yang tertinggi atas kaum umat Islam ini. Qalu na'am. Mereka mengatakan ya. Nah, jadi mereka siap ya dengan apa yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, qala rahimahullah, hadhihi hiya bay'atul 'Aqabah ats-tsaniyah. Inilah bay'at al-'Aqabah yang kedua. Ya. Demikian kejadiannya, peristiwanya, ceritanya, kisahnya. Naam, sampai pada akhirnya ditunjuk 12 orang pemimpin dari mereka ini. Naam. Ini merupakan tonggak sejarah perjalanan dakwah Rasul alaihi salatu wasalam. Demikian pula perubahan kehidupan mereka ya, pada pribadi-pribadi mereka ya. Nah, berubahnya perjalanan kehidupan para sahabat tersebut ya. Nah, secara pribadi tersebut. Dan demikianlah ya, hidayah Islam ya, merubah perjalanan kehidupan manusia baik secara pribadi, individu ataupun juga secara umum ya. Naam. Wa kanat haqqan a'zama bai'atin wa ahammaha. Dan ini adalah benar ya, bayat yang terbesar dan bayat yang terpenting. Naam. Fi hayatir Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Perubahan besar ya. Naam. Taghayyara biha majral ahdats ya, berubah disebabkan dengannya ya, dengan bai'at ini ya, perjalanan sejarah ya, wa tahawwala khattut tarikh dan juga berubah ya, perjalanan sejarah ini. Naam, sama maknanya. Naam. Berubahlah peristiwa perjalanan kehidupan manusia ini ya. Demikian pula perjalanan sejarah manusia. Naam. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya sebelumnya di musim-musim haji, bagaimana dakwah Rasul alaihi salatu wasalam ya, ketika sembunyi-sembunyi, demikian pula ketika sudah mulai terang-terangan, banyak para provokator ya. Nah, banyak provokator yang artinya tidak ada perubahan pada waktu itu ya, yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu dulu ya, dakwah Rasul di masa musim haji ya. Nah, banyak berbagai macam provokasi dari orang-orang musyrik ya, menghalang-halangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, dengan penuh kesulitan tetap dijalani pada waktu itu, Rasul datang masuk kemah demi kemah ya. Barakallahu fik, mengumpulkan manusia dan yang lain-lainnya, walhasil bisa dikatakan tidak berhasil ya. Nah. Namun peristiwa ini ya, adalah peristiwa yang besar ya. Nah, luar biasa. Baik, qala rahimahullahu taala wa lamma tammatil bai'ah. Ketika telah selesai bai'at ya. Wa kadannasu yanfuduna ya. Fakada an-nasu yanfudun, dan manusia mau pergi, ya. Hendak pergi, hendak meninggalkan tempat tersebut, ya. Iktashafaha ahadu syayatin, yakni satu dari para setan berusaha untuk membongkar, menyebarkan peristiwa tersebut, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ini merupakan peristiwa yang tersembunyi, ya, terjadi secara sembunyi-sembunyi. Nah, ternyata ini ada makhluk Allah ini, ahadu syayatin, berusaha untuk membongkar peristiwa ini, ya, ingin menyebarluaskan kepada manusia. Wasoha bi amfali sautin sam'aqattin, ya. Wasoha bi amfali saut, dan berteriak, ya, dengan suara yang paling lantang, paling keras, ya. Sam'aqattin, dengan pendengaran yang jelas sekali, ya. Dengan pendengaran yang pasti, artinya amat sangat jelas teriaknya ini setan ini, ya. Nah, barulafik dia katakan, ya ahla al-akhashib, yani al-manazil, wahai orang-orang yang tinggal di kemah, ya, teriak ini, wahai orang-orang yang tinggal di kemah, yani kepada para jamaah haji, hal lakum fi Muhammadin, apakah kalian punya urusan dengan Muhammad, ya. Nah, apakah kalian punya urusan dengan Muhammad? Kalian ingin menangkapnya, ya. Wasabbati ma'ahu, demikian pula orang-orang yang murtad yang bersamanya, ya. Jadi orang-orang yang keluar dari kemusyrikan ini, ya, kemudian masuk Islam, dikatakan apa? As-sabbah, yakni orang-orang yang murtad dari kesyirikan. Apa juga kalian ingin mendapatkan orang-orang yang murtad yang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya. Qad sama'u ala harbikum. Mereka telah berkumpul untuk memerangi kalian, ya. Qad sama'u ala harbikum. Mereka berkumpul untuk memerangi kalian. Ini ucapan setan ini, ya. Nah. Artinya di sini faedah pelajaran itu apa, ikhwan? Perkara rahasia yang sifatnya besar, biasanya pasti ada aja yang membocorkannya. Ya. Allah musta'an. Jadi hati-hati, ya, kita menjaga lisan kita, ya, barakallahu fiik, dari berbagai macam perkataan, ya, dari berbagai macam ucapan, ya, ngobrol, cerita sama-sama dengan kawan, teman-teman, ya. Nah, ya, sebenarnya ucapan biasa, tapi kemudian ditangkap gitu, ya, ini sebagai ucapan yang enggak enak, ini disampaikan kepada yang lainnya, ya. Atau juga mungkin rapat-rapat, ya. Nah, ini ada aja hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Nah, bahkan ketika Rasul SAW menyerang Mekah, ya, pun juga demikian ada yang membocorkannya, nanti akan kita baca insyaallah ceritanya, ya. Nah, maka hati-hati dari lisan, ya, hati-hati dari lisan. Barakallahu fiik. Orang yang kita percayai kemudian tiba-tiba, ya, ini berkhianat, membocorkan rahasia, ya. Nah, masalah pribadi, ya, kemudian, ya, Ya demikian, ada aja manusia kelakuannya ya. Nah, diceritakan, disebarkan ke sana, ke sana, ke sana. Allah musta'an. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, beliau berkata, amma wallahi, demi Allah, ya adu wallah, wahai musuh Allah, la tafarraghanna laka, benar-benar akan aku buat perhitungan denganmu, ya. Janji Rasul alaihi salatu wasalam kepada setan tersebut, benar-benar aku akan perhitungan denganmu, ya. Nah, kemudian wallahu alam bisawab, bagaimana selanjutnya, cuma sampai di sini saja ceritanya yang kita dapatkan, yang kita ketahui. Wallahu alam bisawab. Wa marahum ayyamfudu ila rihalihim, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka, kaum muslimin ini yang telah berbaiat ini, untuk pulang ke tempat istirahat mereka. Ya, untuk kembali ke tempat istirahat mereka. Faraja'u, lalu mereka kembali, ya. Wanamu, dan tidur, hatta asbahu, sampai pagi, ya. Nah, walhamdulillah. Artinya sukses begitu ya. Nah, kejadian yang bersejarah ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan teriakan setan tadi, ya? Wa yaqala rahimahullahu taala wa sabahan, dan di pagi hari. Ja'at Quraisy ila qiyami ahli Yatsriba. Ja'at Quraisy ila qiyami ahli Yatsrib. Datanglah orang-orang Quraisy ke kemah-kemahnya orang-orang Yatsrib. Ya. Nah. Untuk apa? Liyaqdumu al-ihtijaja ilaihim. Ya. Untuk menanyakan kebenaran kabar berita yang sampai kepada mereka. Ya, kabar berita tentang apa? Peristiwa bai'at berkumpulnya ahlu Yatsrib bersama Rasulullah alaihi salatu wasalam. Datang mereka ini untuk ngecek, ya. Nah, berita yang sampai kepada mereka. Faqala al-musyrikun, lalu orang-orang musyrik berkata, ya, hadza khabarun batil. Hadza khabarun batil, ini adalah kabar yang batil, kabar yang salah, kata orang-orang musyrik, ya. Nah, ya mungkin ini orang-orang enggak tahu kan begitu ya, karena perginya dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Walhasil demikian dikatakan orang-orang musyrik mengatakan enggak ada itu, ya. Ini kabar berita yang salah. Makana min syai'in, tidak pernah ada apa-apa, ya. Enggak pernah ada apa-apa itu. Nah. Wasaqatal muslimun. Ya, wasaqatal muslimun, dan kaum muslimin diam mereka, ya. Nah. Jadi enggak. Ya, walhasil diam kaum muslimin, ya. Nah. Lalu fasadaqat Quraisyun wasadaqat Quraisyul Naam. Fasadaqat al-Quraisy al-Musyrikin, sebenarnya al-Musyrikin bukan al-Musyrikun. Nah, maka orang-orang Quraisy membenarkan, ya, ucapannya orang-orang musyrik tersebut, ya. Nah, membenarkan ucapannya orang-orang musyrik yang mengatakan apa? Tidak pernah terjadi apa-apa tadi, ya. Nah, waraja'u kha'ibin, maka orang-orang musyrik ini pulang dalam keadaan tidak membawa apa-apa, ya. Nah, tidak bawa apa-apa. Pulang dengan tangan kosong. Naam, faqala rahimahullah wa akhiran, ya. Dan terakhir, ya. Ini ternyata, ya, di beberapa waktu berikutnya ta'akkada lada Quraisyin. Ta'akkada lada Quraisyin, orang-orang Quraisy yakin, ya. Setelah waktu berjalan, ternyata ini orang-orang Quraisy ini yakin apa? Annal khabara sahihun. Anal khabara sahihun, bahwasannya beritanya itu benar, sebenarnya benar. Mereka yakin akhirnya, ya, bahwasannya telah terjadi peristiwa bai'at tersebut, ya. Walhasil terakhir akhirnya mereka yakin, ya, kalau itu adalah berita yang benar. Fasra'a fursanuhum fi talabi ahli Yathrib. Kemudian ketika penduduk Madinah sudah pulang, maka bersegeralah, ya. Nah, kuda-kuda dipacu untuk mencari mereka, untuk mengejar ahlu Yathrib, ya. Nah, masya Allah berani, ya. Padahal mereka ini harus menghadapi kabilah-kabilah yang ada di mana? Di Madinah, ya kan? Ini kan orang Madinah ini. Nah, walhasil mereka mengejar untuk mencari menangkap ahlu Yathrib. Fadraku Sa'da ibna Ubadah wal Munzira ibna Umar inda adakhir, ya. Lalu mereka mendapatkan Sa'ad bin Ubadah dan Al Munzir bin Umar, ya. Ketangkap. Mereka berdua ini tertangkap oleh orang-orang musyrik, ya. Di adakhir, ya. Namanya, nama kampungnya adalah Adakhir. Nah, tertangkap mereka berdua ini, ya, Sa'ad bin Ubadah dan Munzir bin Umar. Fa'amal Munziru fa'ajazal qawm haraban, ya. Kenapa tertangkap? Ya. Adapun Al-Munzir ini adalah manusia yang paling lambat untuk melarikan diri, ya. Nah, paling lambat, paling lemah, ya. Nah, fisiknya ini untuk melarikan diri. Nah, sehingga beliau tertangkap Al-Munzir. Kemudian Sa'ad juga demikian. Wa amma Sa'ad, ya, barakallahu fiik, fa akhadhuhu wa rabatuhu wa darabuhu. Nah, adapun Sa'ad ini mereka kemudian menangkapnya, ya. Nah, dan mengikatnya, ya, memukulnya, ya. Nah, walhasil dihajar ini saat ini, ya. Wajarau sya'rahu hatta adkhaluhu Makkah, ya. Nah, dan menyeret rambutnya, ya. Nah, diseret rambutnya ini, ya, sampai mereka membawa masuk ke dalam Makkah. Nah, coba rambutnya diseret nih, wallahi a'udzubillah. Nah. Fa khallasahu al-Mut'im ibn Adi wal Harits ibn Harb, ya. Namun kemudian berikutnya, ya. Saat ini diselamatkan oleh al-Mut'im ibn Adi, ya. Dan al-Harits ibn Harb, ya. Ini yang menyelamatkan, ya, Sa'ad tersebut. Nah, dibebaskan oleh dua orang ini, ya. Idh kana yujiru lahuma qawafilahuma bil Madinah, ya. Karena dulunya Sa'ad ini adalah orang yang menolong membebaskan keduanya ini, ya. Tayib menolong ya kafilahnya mereka ini, rombongan dagangnya dua orang ini, Mut'im bin Adin al-Haris bin Harb ini di Madinah. Nah, jadi sebelumnya ya, saat ini adalah orang yang menolong siapa? Al-Mut'im bin Adi dan Al-Haris. Ya, kemudian mereka berdua pun juga menolong, membantu Sa'ad bin Ubadah tadi. Walhasil beliau diselamatkan, dibebaskan. Ya. Nah, yang mana pada waktu itu wa arad al-Ansar, ya, ketika orang-orang Ansar mengetahui tentang keadaan Sa'ad tersebut, ya, orang Ansar ingin ya anyukiru ila Makkah, ingin kembali ke Makkah ya. Jadi orang-orang Ansar ini, orang-orang Madinah ini ya, ingin kembali ke Makkah. Baik, untuk apa? Untuk membebaskan Sa'ad ya, untuk membebaskan Sa'ad ya, dari tawanannya orang-orang musyrik ini. Istala alaihim Sa'du qadiman, ternyata ketika orang-orang Ansar ini ingin kembali ke Mekah, ternyata tiba-tiba Sa'ad datang kepada mereka ya, sudah selamat ya. Nah, ketika Sa'ad ya barakallahu fiik datang sampai ke Madinah. Nah, farahalu ilal Madinah salimin, sehingga mereka balik ke Madinah dengan keadaan selamat. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah, inilah kisah tentang Bai'atul Aqabah yang kedua ya. Barakallahu fikum, suatu peristiwa yang besar ya, yang telah dikatakan tadi ya, merubah sejarah ya, dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kehidupan beliau ya, demikian pula para sahabat yang lainnya. Nah, yang tentunya ini merupakan risiko yang besar ya, seperti telah kita ketahui tadi bagaimana nasibnya Sa'ad, demikian pula Mut'im yang tertangkap tadi ya. Namun alhamdulillah bisa dibebaskan atau diselamatkan. Nah, barakallahu fikum. Jadi ini sudah selesai kita baca ya, tentang sirah bai'ah al-Aqabah ini. Walhamdulillah. Yang berikutnya kita masuk insyaallah taala pada pembahasan yang berikutnya, yaitu hijratul muslimin ila al-Madinah. Hijratul muslimin ilal Madinah, hijrahnya kaum muslimin ke Madinah. Nah, sementara sebelumnya kaum muslimin sudah hijrah ke mana ikhwah? Ke Habasyah ya. Nah, barakallahu fiik, sekarang ini juga peristiwa besar ya dalam sejarah Islam ini, yaitu hijrahnya kaum muslimin ke Madinah. Nah, faqala rahimahullahu taala ba'da hadzal bai'ah, Bai'atul Aqabah Tsaniyah ya. Setelah Bai'at Al-Aqabah Tsaniyah ini, bada'at hijratu 'amatil muslimina ila al-Madinah. Ya, maka kebanyakan, mayoritas kaum muslimin mulai hijrah ke Madinah. Ya. Yang artinya pada waktu itu pun juga sudah diizinkan Allah untuk hijrah. Nah. Dikarenakan apa? Nah, dikarenakan jelas mereka tidak bisa menegakkan ad-din ya, di Mekah karena lemah ya, tidak bisa mengerjakan ibadah ya. Nah, dengan tenang, dengan nyaman ya, maka diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Bainama kana ba'du sahabati qad hajara qablaha, sementara sebagian sahabat mereka telah hijrah sebelumnya ya. Jadi sebagian kecil sudah hijrah ke Madinah pada waktu itu. Nah, diriwayatkan ya barakallahu fik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya waqad uriya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dar hijratil muslimina wa akhbarahum biha ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimpi ya. Nah, negeri hijrah untuk kaum muslimin ini ya. Ya, mimpi ya, suatu negeri yang kaum muslimin hijrah padanya. Wa akhbarahum biha ya. Dan juga kemudian Rasulullah SAW menceritakan ya, kepada kaum muslimin ya, menceritakan mimpinya ini ya. Nah, kata beliau qala raaitu anni uhajiru min Makkah ila ardin biha nakhlun ya. Nah, aku melihat aku berhijrah dari Mekah ke suatu negeri yang di sana banyak terdapat apa? Kurma ya, pohon kurma. Nah, memang demikian ya. Amat sangat subur ya Madinah, banyak kebun kurma ya. Nah, demikian Rasulullah SAW mimpi pada waktu itu melihat suatu negeri yang banyak pohon kurmanya. Fadhahaba wa halla aydhanni ilal Yamamah au Hajar ya. Lalu beliau pergi ya, yang mana beliau mengira ya ke negeri Yamamah atau Hajar seperti itu. Fa idza hiya al-Madinah Yathrib, ternyata dia ini ya, negeri tersebut adalah negeri Madinah yakni Yathrib ya. Nah, wa fi riwayatin, dan dalam suri riwayat ya, uritu dara hijratikum ya, sabakhah baina dhahrani harrataini ya. Nah, aku mimpi ya negeri hijrahnya kalian ini ya, ini sabakhah yang terletak antara dua ya dhahran ya harrataini ya. Nah, apa namanya, dua daerah yang panas kurang lebih seperti itu. Fa imma an yakuna Hajar au Yathrib, bisa jadi negeri tersebut yang aku lihat itu Hajar atau Yathrib. Ternyata apa ikhwan ya, ini negeri Yathrib ya, Madinah. Demikian ya, sebelum kaum muslim berhijrah Rasulullah SAW mimpi ya, dengan mimpi tersebut, dan mimpi beliau adalah wahyu ya. Nah, mimpi Rasulullah SAW adalah wahyu. Barakallahu fikum. Mimpi itu ada tiga keadaan ya, mimpinya kaum muslimin atau manusia ini ada tiga keadaan. Yang pertama bisa jadi dari setan ya, gangguan dari setan ya, mempermainkan Bani Adam ya, dengan mimpinya menakut-nakuti dengan sesuatu yang menyeramkan, kejar-kejar ini macam-macam ya. Nah, kalau mimpi yang menyeramkan seperti ini ya, meludah ke sebelah kiri 3 kali ya. Demikian pula merubah, membalikkan badan atau pindah ya. Nah, kalau mimpi yang menyeramkan barulah fik. Nah, ini yang pertama dari setan. Atau yang kedua hadithun nafsi, yaitu yang terpikirkan di benak kita ya. Nah, terbawa dalam mimpi. Nah, maka ini kata orang bunganya tidur ya. Nah, ini apa yang sedang kita alami kemudian masuk dalam mimpi. Nah, yang ketiga, ya, bagian daripada wahyu, ya, mimpinya kaum mukmin yang benar, yang soleh, ya. Nah, barakallahu fik, merupakan tanda atau alamat yang Allah tunjukkan kepada sebagian hambanya, ya, mimpi yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Barakallahu fikum. Sebagaimana mimpi pada Rasul SAW, tentunya demikian pula para nabi yang lainnya, demikian pula orang-orang soleh, ya. Benar adanya jika tidak menyelisihi Alkitab wa Sunnah, ya. Memang benar, ya. Hak seperti mimpi Rasul SAW kalau tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, ya. Kalau menyelisihi Sunnah, ya. Nah, yang bukan nabi, ya, ngakunya nabi, ya, bisa saja, ya, nggak sesuai dengan ciri-ciri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ngaku nabi, ya, bisa saja. Nah, setan ngaku nabi, ya, bisa saja, ya. Tapi kalau setan betul-betul menyerupai Rasul SAW, nggak akan bisa dengan ciri-ciri fisik yang ada, nggak akan bisa, ya. Tapi kalau cuma ngaku-ngaku saja, ya, bisa, ya. Nah, kemudian juga mungkin berwasiat, ya, menyampaikan pesan-pesan ini itu, bangun kuburan di tempat ini tempatnya orang soleh. Nah, ya, jelas bukan nabi yang seperti itu, ya. Nah, pesan ini, pesan itu, banyak ini, banyak begitu, macam-macam. Tapi kalau kemudian benar ciri-ciri fisiknya, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Atau juga berbagai macam mimpi-mimpi yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.